ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. أخواني وأخواتي في الله، إن شاء الله kita akan lanjutkan pembahasan dari kitab Zadul Mustaqni' tentang masih tentang babul ijarah. Perkataan muallif wa in istajaraha li amil li amal taqra isan tayyib qala al muallif rahimahullah wa in ajjara ad-dara wa nahwaha wa in istajaraha li amalin kadabatin li rukubin wa in istajaraha li amalin kadabatin li rukubin ila mawdi'in muayyan aw baqarin li harsin aw diyasi zar'in أو من يدله على طريق استرطى معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف. ترجم. نعم. Dan apabila seseorang menyewa untuk suatu pekerjaan seperti kadabah, yaitu binatang yang digunakan untuk ditunggangi kepada menuju tempat tertentu, atau menyewa bakar, sapi untuk membajak dan untuk pengelolaan sawah, awamnya duluhu ala tarikan, atau digunakan untuk menunjukkan kepada jalan, kepada satu arah tertentu, washtirata ma'rifatu dhalika wadabtuhu bima la yakhtalif, maka disyaratkan untuk mengetahui hal tersebut dan mendabitkannya, bima la yakhtalifu, ya, dengan sesuatu yang tidak menyelisihinya. Mu'alif di sini menjelaskan tentang beberapa hukum tentang ijarah. Bila seseorang menyewa barang untuk dibuat bekerja, maka harus disepakati ya pekerjaannya apa, bebannya berapa, ya, agar tidak nanti ribut dalam khilaf, terjadi perbedaan pendapat, sengketa dalam penetapan harga. Di sini mu'alif mencontohkan pada batin dirukubin ila mawdi'in muayyan. Berarti dia menyewa hewan untuk dikendarai, ditunggangi ke tempat tertentu. Tempat tertentu ada tempat yang berbahaya bagi hewan, ada yang kalau sekarang kalau dengan kendaraan roda 4 dia menyewa mobil atau menyewa truk, ada tempat yang tidak mungkin bisa dilewati, seperti umpamanya tempat tersebut dengan kondisi yang curam atau jalanannya belum diaspal sehingga akan sangat merusak kendaraan tersebut. Namanya dia menyewa ke suatu daerah untuk mengantarkan suatu barang ke sana, dan itu harus dia sampaikan. Dia sampaikan ini jalan tanah atau jalan sudah beraspal. Karena kalau jalan tanah di musim hujan sangat susah dilalui, dan bisa jadi kemungkinan mobilnya apa namanya itu bannya bisa masuk ke dalam jalan tanah kalau di musim hujan. Ya, sehingga kalau dia jelaskan, Pak, saya menyewa mobil Anda, truk Anda atau mobil Anda ke tempat ini, Bapak itu akan mengatakan, saya nggak mau kalau daerah itu jalanan masih jalan tanah, akan mobil saya akan rusak. Atau kalau dia pun mau, dia mengatakan boleh, tapi bayarnya sekian, beda dengan kalau ke tempat lain yang jalannya sudah diaspal. Atau contoh lain, menyewa sapi untuk membajak sawah. Ya, tentu beda kalau sawahnya itu tanahnya adalah tanah yang sudah gembur, yang sudah sering dibajak, dengan bajak pertama atau tanahnya itu banyak mengandung pasir dan batu kerikil, itu beda. Ya, artinya bagi hewannya mendapatkan beban yang berat, itu harganya akan berbeda. Atau dia si zara'in, atau apa dia si zara'in? Kalau daerah Sumatera Barat itu namanya mengiria. Mengiria itu apa, memisahkan padi dari batangnya, itu dengan diinjak. Dias itu dias. Dasa yadusu artinya menginjak. Ya, ada di sebagian tempat dengan dipukulkan ke apa, cara memisahkan padi dari tangkainya. Ada di sebagian tempat saya lihat dengan dipukul-pukulkan. Ya, kalau sekarang sudah ada mesin, kalau tidak salah, mesin tinggal dimasukin, kemudian padinya aja terpisah dari batangnya. Kok dahulu dengan diinjak? Bisa jadi diinjak oleh manusia untuk memisahkannya. Kalau jumlahnya besar dengan hewan, ini harus jelas. Ini padi kamu berapa jumlah luas sawahnya? Karena kalau jumlah sawahnya besar, tentu luas, tentu hewan yang digunakan untuk menginjak tadi tenaganya lebih banyak dibutuhkan. Au mayadulluhu ala tariqin, atau menyewa manusia untuk menunjukkan jalan. Kalau sekarang alhamdulillah banyak kemudahan dari Allah, ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk menunjukkan jalan. Pada zaman dahulu tidak ada. Maka orang melewati padang pasir semuanya jalan. Tapi ada jalan yang berbahaya, tidak pernah ditempuh orang. Ada jalan yang bisa ditempuh orang yang aman. Ya, sehingga dia menyewa seseorang penunjuk jalan, guide. Ya, walaupun sekarang orang masih menggunakan guide ini untuk tempat-tempat yang berbahaya, seperti orang yang masuk ke hutan atau ke gunung, masih menyewa terkadang guide ini. Itu harus jelas. Ya, kemana tujuan Anda? Umumnya dia mengatakan, kami ada penelitian ke puncak gunung X. Bisa Bapak menunjukkan kami jalannya, menemani kami mengikuti, menemani kami menunjukkan jalannya ke tempat itu? Dia akan mengatakan, boleh. Tapi kalian ingin ke kawah atau kemana? Karena kalau hanya sekedar tidak sampai ke kawah, itu saya pernah. Kalau sampai kawah, saya enggak pernah. Dia harus menjelaskannya, mampu dia atau tidak. Sehingga dalam hal-hal itu disyaratkan untuk mengetahuinya dan menentukannya dengan sesuatu yang tidak akan terjadi, nanti berbeda pendapat. Nanti para tim itu sudah menyewa, dia mengatakan, Pak, kita belum sampai tujuan. Tujuannya mana? Kalian udah di gunung, di puncak gunung, ke kawah. Kawah saya memang gak pernah, gak berani saya. Namanya ada ini dan itu, jalanannya terjal dan segala macam. Ya, dan dia bilang, saya dan orang kampung di sini belum ada yang pernah sampai ke kawah. Ya, jadi karena tidak disepakati dari awal, tentu akan terjadi sengketa atau perbedaan pendapat di dalam menentukan upahnya tadi. Kalau jelas, tentu dia mengatakan, ya saya pernah, tapi upahnya beda kalau sampai hanya sebelum kawah. Karena kawah itu jalannya terjal dan berbahaya. Ya, dengan darang tinggi dan segala macam. Ya. Wasilah Syekh. Ala. Wala tasihhu ala amalin yakhtassu ay yakuna fa'iduhu min ahli al-qurbah. Dan tidak sah sewa menyewa dalam suatu pekerjaan yang memang khusus pekerjaan itu adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. In yakhtassu an yakuna fa'iluhu min ahli al-qurbah. Dan tidak sah akad ijarah terhadap satu objek jasa yang jasa itu hanya khusus dilakukan oleh orang ahli al-qurbah. Siapa ahli al-qurbah? Muslim. Artinya tidak bisa dilakukan oleh orang non-muslim. Maka ini tidak bisa disewa. Seperti apa contohnya? Sholat. Nah, mungkin orang non-muslim bisa melakukan sholat. Atau puasa. Atau haji. Ini tidak sah akad ijarah. Ya. Adapun seperti umpamanya, tidak boleh akad ijarah, seperti umpamanya ibadah yang lain. Azan adalah ibadah. Menjadi imam di sebuah masjid, imam tetap, sebuah ibadah. Mengajarkan ilmu syar'i seperti ini dan yang dilakukan oleh TV Roja dan TV-TV kaum muslimin yang lainnya, ya, itu juga bagian dari ibadah. Bolehkah ini dilakukan dengan akad ijarah? Ya, di sini mu'alif mengatakan tidak sah. Ya, dan ini mazhab Hambali dan mazhab Hanafi. Adapun dalam mazhab Syafi'i dan Maliki boleh. Boleh melakukan akad ijarah dalam kurbah tadi, kecuali ibadah mahdhah seperti sholat. Tapi tetapi perbuatan yang mendapatkan manfaat orang lain dari hal tersebut, mereka membolehkannya. Ya, seperti mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ilmu syar'i, ya, jadi imam, atau mengadzan, karena itu ada manfaat untuk orang lain, untuk pihak lain, maka ini boleh mengambil upah darinya. Dalam hal ini, kalaulah bukan dengan akad ijarah, di mana pemerintah memberikan biaya hidup atau dikenal dengan rizq arzak dari baitul mal, maka ini bukan akad ijarah. Ya, karena akad ijarah dua belah pihak. Kalau ini satu pihak, di mana negara menunjuk si fulan ya, imam di masjid ini dan ada ketentuannya, dan da'i ini atau ustadz ini atau dosen ini yang menjadi ilmu syar'i mendapatkan gaji dari negara, ini hampir semua mazhab para ulama membolehkannya, baik mazhab Hambali maupun Hanafi, Syafi'i maupun Maliki. Karena para sahabat Rasulullah SAW, mereka mendapatkan ataya dari Baitul Mal. Mereka di masa Abu Bakar dan masa Umar radhiyallahu anhu, para sahabat tersebut mendapatkan biaya hidup dinamakan dengan arzak dari Baitul Mal. Maka ini tidak ada masalah. Sama seperti sekarang di sebagian negara muslim, seperti yang saya lihat di Saudi Arabia, di mana negara memberikan biaya hidup atau honor bagi imam masjid dengan standar berbeda. Masjid yang ada jumatan, yang ada khutbahnya, ya, berarti imamnya akan selalu menyiapkan khutbah standarnya di atas S1 dan hafalannya di atas 15 juz umpamanya. Itu gajinya ada dari Baitul Mal, lumayan besar, ada yang 7.000, ada 5.000, tergantung tadi background pendidikannya. Muadzin juga begitu, diberikan gaji oleh negara. Kalau dari negara arzak, ini sepakat para ulama boleh, tidak ada masalah. Atau para dosen yang mengajar ilmu syar'i, mengajarkan ilmu fiqih, ilmu tafsir dan lainnya, sepihak dari Baitul Mal, ini boleh. Ya, tidak ada khilaf para ulama dalam hal ini. Ya. Dan saya pernah bertanya kepada salah seorang ulama di Arab Saudi, Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Hamad, tentang apakah yang diberikan oleh lembaga atau yayasan bisa disamakan dengan Baitul Mal. Beliau mengatakan sama. Umpamanya DKM masjid di bawah yayasan, mereka memberikan honor kepada para imam masjid, muadzin masjid, para ustaz yang memberikan ilmu di masjid tersebut. Syekh mengatakan insyaallah sama. Ya. Maka dengan demikian, dan juga Syekh mengatakan dalam syarahnya, dalam syarah kitab Zadul Mustaqni', hal yang dari satu pihak ini tidak dinamakan dengan ijarah, boleh. Bisa disamakan dengan rezeki dari Baitul Mal, seperti umpamanya ada orang yang bernazar atau berwasiat. Ini kalau saya wafat, kebun saya yang ini, ya, tentu tidak lebih dari sepertiga dari hartanya, ini hasilnya semuanya, hasil kebun sawit saya ini semua hasilnya nanti adalah untuk membiayai hidup honor para ustaz-ustaz yang mengajarkan ilmu syar'i atau para imam masjid di kampung ini. ini tidak termasuk ijarah. Ya. Tawassila Syekh. Naam Ustaz. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa 'ala al-mu'ajjir kullu ma yatamakkanu bihi min an-naf'i ka zimam al-jamali wa rahlihi wa hizamihi wa shaddi 'alayhi wa shaddi al-ahmali wal mahamil wa raf'i wal hatti wa luzumi al-ba'iri wa mafatih ad-dari wa 'imaratiha. Dan hatta setiap orang yang menyewa bisa memanfaatkan setiap yang bisa dimanfaatkan dari sewaannya, seperti zimamil jamal, seperti tali tunggangan yang digunakan pada seekor unta, warahlihi wahizamihi, tempat duduknya dan alat pengikatnya, wasyaddi alaihi, dan penguatnya, wasyaddil ahmali wal mahamil. Demikian juga syaddil ahmal wal mahamil, yaitu tempat duduk yang ada di sisi tunggangan dan alat bawaan, waraf'i wal hatti, yaitu yang digunakan untuk menaiki dan menurunkan, waluzumil ba'ir, dan tetapnya hewan yang disewa tersebut pada yang menyewa, wa mafatihid dar wa imaratiha, demikian juga kunci rumah dan juga imaratiha, yaitu jaminan dibangunnya rumah apabila rusak. Iban dari pihak yang menyewakan. Di sini muallif menjelaskan wala al-mu'ajiri kullu ma yatamakkanu bin naf', maka menjadi tanggung jawab bagi pihak menyewakan untuk memberikan kesempatan kepada si penyewa untuk memanfaatkannya. Berarti kalau hewan yang disewanya, dia serahkan tali kekangnya. Warahlihi, unta biasanya ada dudukan di atasnya untuk duduknya, untuk agar orang bisa nyaman duduk di atasnya. Wahizamihi, dan ada biasanya tali pengikat di orang yang duduk di atas, terikat badan, safety belt-nya, agar dia tidak jatuh ketika atas untanya. Wasyaddi alaihi, dan tali pengikat tempat duduk unta di atas unta. Wasyaddil ahmali wal mahamil, dan dia berkewajiban mengikat al-ahmal wal mahamil. Ahmal wal mahamil itu hewan, unta itu ada keranjang kiri kanan, dibuatkan keranjang kiri kanan, bisa ditempati oleh orang, bisa juga barang. Seperti anda lihat motor biasanya di bagian belakang, kalau bisa dia buat keranjang dua kiri kanan untuk bawa barang, bisa juga diisinya orang, anak-anak kecil. Kalau unta karena tinggi, bisa diisi orang gede, besar. Ya, ini untuk mengikatkannya ke hewan itu, ini menjadi tanggung jawab yang menyewakan. Warraf'i walhati, dan menaik menurunkan barang-barang tadi, itu tanggung jawab dari pihak yang menyewakan. Ya, ini di masa dahulu ya. Waluzumil ba'iri, dan siapa yang menyewakan, menjadi tanggung jawab dia untuk selalu bersama unta itu. Artinya, kalau yang menyewa unta tadi mengatakan, "Pak, berhenti sebentar, saya mau sholat di masjid itu." Itu yang wajib bersama unta, menjaga unta adalah si pemilik yang menyewakan. Bukan yang menyewa itu yang menjaga untanya kalau lari untanya. Wa mafatihid dari wa imarataha, dan menjadi kewajiban yang menyewakan untuk menyerahkan kunci rumah, kalau ini disewakan ke rumah, wa imaratiha, dan bila ada yang rusak, maka ini kewajiban dari yang menyewakan untuk memperbaikinya. Di imarah itu ada yang bocor, dia yang perbaiki. Ada umpamanya air saluran, air untuk air kran atau tidak jalan, dia yang perbaiki. Itu menjawab mu'ajir. Baik, sedikit lagi Ustaz. قال المؤلف رحمه الله تعالى فأما تفريغ البلوعة والكنيف فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة. Adapun mengosongkan al-balu'ah wal-kanif, ما معنى ذلك؟ فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة, maka menjadi kelaziman bagi yang menyewa untuk menyerahkannya. Farighatan, dengan mengosongkannya. Ya. Balu'a di masa dahulu di daerah Arab itu air yang digunakan untuk mandi, untuk berwuduk, cuci pakaian, kain itu bukan seperti sekarang. Kalau sekarang sudah ada majari atau apa pipa-pipa air pembuangan rumah tangga, kalau dulu tidak, setiap rumah memiliki sendiri. Berarti dia gali sendiri dan dia semen sendiri, kiamping kiri kanan bawah dan atas ditutupnya. Ya, kalau dia pakai tentu ada isinya. Kalau kanif itu untuk buang hajat, buang BAB, ya itu ada lubang lagi dibuat apa namanya safety tank kalau di kita namanya safety tank. Safety tank, ya safety tank ini ada di atasnya itu dibuat agar menutup aurat, dibuat ruangan tertutup, itu namanya kanif. Masa dulu namanya kanif. Maka kalau seseorang menyewakan rumahnya, ini di masa dahulu ya, lalu si pihak yang punya rumah mengatakan, ini kamu lihat, ini sekarang kamu masuk kosong air, apa, tempat pembuangan air kotoran, dan ini tempat toilet buang air hajat juga kosong, silakan kamu sewa pakai selama satu bulan dengan biaya sekian, dan nanti seperti kamu terima kosong, kamu serahkan juga kosong itu. Ya. Di masa dulu seperti itu. Tapi sekarang urufnya itu berbeda. Wal ma'ruf urfan kan masyrut di syartan. Bila sesuatu yang syariat tidak menentukan, maka kembali ketentuannya kepada uruf. Uruf sekarang, orang menyewa ya rumah, hal seperti ini, seperti safety tank, dan air pembuangan kotoran rumah tangga, itu sudah dibuatkan dengan cara yang baik, dan kemudian itu menjadi tanggung jawab pemilik rumah kalau sekarang, bukan yang menyewakan. Ya, cukup saya kira Ustaz, karena ini tema baru dari masalah ijarah juga. Kami sampaikan, jazakumullah khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Wandi Tarmizi yang telah memberikan syarah penjelasan dari beberapa poin terkait dengan akad-akad ijarah yang kita simak bersama. Dan untuk memperdalam pembahasan, bagi anda yang mungkin sempat terlewatkan, silakan anda bisa menghubungi untuk bertanya di line telepon 021-823-6543. Secara khusus bab ini atau yang lain terkait dalam bab muamalah, kami sampaikan kembali di 021-823-6543. Dan untuk pertanyaan pesan singkat di 0819-896543. Kita akan angkat pertanyaan via telepon terlebih dahulu. Baik, kita akan sapa untuk penelpon yang pertama, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Dengan hamba Allah di Kalimantan Barat. Silakan. Terkait harta warisan ayah yang dulu juga diperoleh dari harta warisan dari kakek, tapi setelah kakek meninggal oleh ayah tidak dibagikan secara syariat kepada saudara-saudaranya. Sekarang udah kurang lebih 18 tahun ayah meninggal, tapi sampai sekarang harta warisan belum juga dibagikan. Tanggal 2 Ramadan kemarin ibu qadarullah meninggal. Baik, masya Allah, sempat terputus ya, kami secara ya secara terperinci belum bisa mengambil kesimpulan dari pertanyaannya. Mungkin bisa menghubungi kembali ya umumnya di line telepon 021-823-6543. Ya, kami khawatir salah dalam menangkap pertanyaan, silahkan dihubungi kembali di 021-823-6543. Sambil kita menunggu dari pendengar Kalimantan, kita akan terima kembali telepon yang kedua. Silakan di 021-823-6543. Baik, halo. Ya, silakan sudah masuk. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Saya dengan Pak Yudi di Bekasi. Silakan Pak Yudi. Mohon maaf, saya mau tanya sedikit berbeda dengan topik bahasan Ustaz Dr. Ramadhan. Silakan ini. Tentang warisan. Nah. Saya memiliki dua kakak perempuan dan laki-laki. Masing-masing tidak memiliki anak. Kakak saya keduanya sudah berkeluarga. Nah, kemudian yang saya sering berpikir, kakak-kakak saya ini keduanya kan sudah sepuh-sepuh, sudah tua. Sampai misalnya terjadi ajal menjemput, sampai tidak ada, bagaimana cara membagi waris dari kedua kakak saya ini? Itu aja. Kedua orang tuanya masih hidup, Bapak? Orang tua saya sudah tidak ada. Jadi baik, hanya sekarang ini hanya kakak saya memiliki dua kakak, satu laki, satu perempuan, keduanya sudah menikah, keduanya tidak punya anak. Baik. Nah, baik. Pak Yudi, jangan diputus ya, jangan diputus input apa teleponnya. Iya. Silakan, ya. Pak Yudi. Halo, Pak Yudi. Iya. Yang ingin Anda tanyakan warisan dari kakak Anda yang tidak punya anak ini. Iya, betul. Ya. Namanya siapa? Namanya hamba Allah lah misalnya. Nanti repot kalau membaginya. Oh, contoh aja, contoh aja, nggak masalah. Namanya Supoyo misalnya gitu. Perempuan, laki-laki kan ini kan ya? Laki yang satu oh, yang satu laki ini. Sebentar. Supoyo wafat umpamanya. Iya. Ya. Anda ingin bagi warisan Supoyo maksudnya kan ya? Iya, betul. Ya, ketika Supoyo wafat, anggap hari ini Supoyo wafat tanggal 30 April umpamanya. Anggap umpamanya hari ini wafat. Supoyo punya istri? Punya. Berapa orang? Satu. Hidup sekarang? Masih hidup. Ya, istri dapat. Ya, kemudian Supoyo bapak dan ibunya masih hidup atau sudah meninggal? Sudah meninggal. Berarti bapak ibu tidak dapat. Bapak dari bapak Supoyo, kakek Supoyo berarti sudah tidak ada juga. Tidak ada. Kemudian ke bawah anak laki perempuan tidak ada. Tidak ada. Tetapi saya memiliki saudara perempuan, Ustaz. Sebentar. Ini kan saya lagi ini. Si istrinya berarti dapat 1/4. Iya. 3/4 untuk siapa? Ini dia untuk saudara-saudarinya. Dia punya saudara laki-laki orang yang hidup sekarang? Masih punya satu. Laki-laki satu, perempuan satu, atau laki-laki perempuan aja? Laki-laki satu, perempuan tiga. Saudara satu, saudara laki-laki, tiga saudari perempuan. Iya. Sebapak seibu kan? Sebapak seibu, tetapi yang satu saudara perempuan saya itu sudah meninggal. Yang kan saya tanyakan tadi yang hidup saat hari ini. Oh, yang hidup saat ini masih ada dua perempuan, satu laki saya. Ya, dua, satu laki, dua perempuan. Sisanya 3/4 bagi untuk satu saudara laki-laki, dua saudari perempuan. Laki-laki dua bagian, perempuan satu bagian. Laki-laki dua bagian berarti 2 + 2 = 4. Berarti yang 3/4 dibagi 4. Jelas? Iya, iya. Semuanya berarti dibagi 16 bisa. Gitu. Kalau untuk saudara perempuan saya, Ustaz, mereka punya suami, juga tidak punya anak, bagaimana? Apakah sama perlakuannya dengan saudara laki-laki saya? Kalau kasusnya sama, tentu sama. Andai Tini yang wafat hari ini, ya, Supoyo belum wafat kan ya? Iya. Ya, Tini yang wafat hari ini, suaminya ada masih hidup sekarang? masih hidup. Suaminya berarti dapat sedekah seperdua, jelas? Iya. Yang seperdua ini untuk dua orang saudara laki-laki, satu saudari perempuan. Dua orang saudara laki-laki dikali dua, empat tambah satu dibagi lima. Berarti yang seperduanya dibagi lima bagian. Halo? Iya, Ustaz. Sekarang mereka masih hidup, jangan tanyakan dulu, nantilah setelah dijawab. Itu tadi sekedar belajar di Bapak. Oh iya. Itu saja pertanyaannya. Iya, terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama, Masya Allah. Barakallah fika, jazakallah khair. Alhamdulillah telah dijelaskan secara gamblang oleh Ustaz sebagai sebuah permisalan dalam perhitungan waris ya. Dan demikian pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan yang berikutnya di 021-823-6543. Kita sapa kembali, silakan. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, Umi, di mana? Ana Umi Ibrahim dari Tangerang. Silakan Umi Ibrahim. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullah. Dua atau tiga pekan yang lalu saya pernah telepon Ustaz juga menanyakan mengenai status waris rumah dinas kakek saya waktu itu. Sesudah 30 tahun kemudian ternyata hak warisnya itu jatuh ke nenek saya, bukan jatuh ke nenek saya, menjadi harta waris nenek saya, karena waktu itu kakek saya sudah meninggal. Nah sekarang pertanyaan saya adalah, kemudian saya baru terpikir satu hal lain. Pada saat nenek saya masih hidup itu, beliau memberikan izin kepada salah satu anaknya, jadi paman saya, untuk membangun rumah di halaman samping tanah tersebut. Nah, untuk menjadi seperti, supaya bisa disewakan dan menjadi sumber penghasilan untuk paman saya itu pada saat itu. Tapi waktu itu tidak, paling tidak kami tidak mengetahui status hibah atau bagaimana akadnya antara nenek dengan paman saya itu. Nah sekarang kami sekarang tinggal cucu-cucunya. Ada satu paman yang lain yang masih hidup, tapi yang pada umumnya itu tinggal cucu-cucunya. Nah kalau seandainya sebaiknya mungkin Ustaz lupa ya, tapi waktu itu sekarang kami bisa mengurus hak milik atas properti itu, karena selama 30 tahun itu dalam penguasaan keluarga kami. Yang kami ingin tahu, seandainya nanti pada kalau hak milik itu keluar dari pemerintah, kami kan harus bagi sesuai dengan syariat agama, sesuai dengan pembagian keturunan nenek kami atau anak-anaknya. Nah, yang ingin Ana tanyakan adalah, menurut Ustadz secara syar'i itu bagaimana kami memperlakukan rumah yang dibangun oleh paman kami itu gitu. Wallahu a'lam. Kasusnya ini kalau dikatakan waris setelah dia wafat beralih kepemilikannya kepada istrinya, bukan waris kan ya, Ibu? Bukan waris, itu waris nenek saya. Aturan kan? Aturan negara bagaimana bila seorang aparat pemerintahan? Saya ingatkan lagi, waktu itu rumah itu adalah rumah dinas kakek saya di tahun 57 atau 58. Kemudian satu atau dua tahun sesudah itu kakek kami meninggal, dan nenek kami masih hidup sampai sekitar lebih dari 30 tahun kemudian. Nah, ya, ini aturan negara, Ibu, dalam aturan negaranya, apakah kalau begini berarti milik istri? Nah, waktu itu, jadi Ana sudah pernah tanya ke Hakim Pengadilan Agama bahwa peraturan negaranya 30 tahun, 30 tahun sesudah penguasaan oleh keluarga kami dan tidak ada gugatan apapun, itu kami bisa mengklaim hak milik, keluarga kami bisa mengklaim hak milik atas properti itu. Dan pada saat ini secara kolektif karena sebentar ya. Halo. Berarti pada saat istri dari yang menempati tahun 65-67 tadi 57. Wafat dalam 57 ya. Mm-hmm. Berarti dalam aturan pemerintahan itu jatuh menjadi milik istri atau masih milik si suaminya. Milik. Sehingga nanti beda, ini kan berbeda hukumnya. Mm-hmm. Kalau mamanya jatuh ke milik istri, itu berarti warisan si istri. Pembagiannya berbeda kalau umpamanya itu menjadi hak si mantan aparat yang meninggal tadi. Karena ahli warisnya berbeda mereka berdua. Karena pada saat hak sesudah 30 tahun itu yang masih hidup adalah istrinya. Di peraturan negara berarti menjadi milik istrinya begitu. Iya. Ya udah. Sekarang milik istrinya. Pada saat istrinya wafat, apakah istrinya punya suami lagi, nikah lagi? Enggak. Tidak. Dia punya orang, bapak dan ibu? Enggak. Pada saat dia wafat? Sudah wafat. Ada. Anaknya berapa orang, laki berapa perempuan saat dia wafat? Pada saat beliau wafat itu anaknya 7, perempuannya perempuannya 3, laki-lakinya 4. Berarti ini milik mereka. Iya. Berarti 4 anak perempuan, 3 4 anak laki-laki kan ya? Iya. 4 laki-laki kali 2, 8, tambah 1, 3. Maaf, tambah 3, 11. Maka tanah tadi milik persebelas. Iya. Ya, yang anak laki-laki 2 persebelas. Anak perempuan 1 persebelas. Jelas? Jelas. Nah, yang masalah, saya jelaskan. Masalah rumah yang ada di atas itu, ya, kalau akadnya tidak jelas, maka kembali kepada statusnya adalah waris. Waris nenek saya berarti ya Ustaz? Ya, dibagi kepada semua anaknya tadi yang terhidup. Oke. Kalau si keluarga dari yang punya rumah itu bisa mengatakan bahwa ibunya menghibahkan kepada dia, maka statusnya bukan waris. Jadi perhitungan warisnya dikurangi lahan yang itu gitu. Ya itu. Demikian Umu. Ada satu lagi. Baik. Kalau seandainya keluarga atau ahli waris paman saya itu yang membangun rumah itu tidak bisa menunjukkan bukti bahwa itu adalah sudah menjadi milik ayah mereka secara hukum, itu kan itu termasuk pembagian waris secara keseluruhan, dan jatah atau bagian paman saya itu adalah 2/11 Ustaz. Nah, seandainya, karena pada saat ini anaknya itu masih membutuhkan tanah itu. Nah, kalau bagian dari tanah itu lebih, nilainya lebih dari 2/11 itu, dan kami keluarga yang lain itu ikhlas, ridho, apakah kami boleh memberikan bagian itu semua kepada mereka? Boleh. Boleh, Ustaz. Pokoknya selama yang lainnya keluarga, yang seluruh keluarga ini ikhlas gitu. Ya. Oke, ya. Jazakallahu khairan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair pada Ummu Ibrahim di Tangerang ya. Demikian pendengar yang bertanya dan jazakallahu khair pada Ustaz yang telah menjelaskan. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan yang ketiga masih via telepon di 0218236543. Baik, kita sapa kembali untuk penelpon yang berikutnya. Halo. Silakan sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa, Umu di mana? Eka dari Bandung. Silakan, Umu Eka, silakan. Ini gini, Ustaz. Suami saya membeli harta warisan tanah. Harta warisan tanah, pelan-pelan ya, Bu. Harta warisan tanah maksudnya apa? Tanah itu sudah dibagi semua ke saudara-saudaranya semua. Terus dibeli semua atas persetujuan mereka, dibeli semua oleh suami saya. Terus? Kemudian suami saya itu mempunyai niat untuk mewakafkan tanah itu untuk dibikin masjid, Ustaz. Terus? Ya. Terus masjid itu, kebetulan di depan tanah itu ada masjid. Masyarakat menyarankan tanah itu dijual uangnya untuk merenovasi masjid yang di depan. Tapi suami saya pernah mendengarkan satu kajian bahwa kalau tanah itu dijual terus untuk merenovasi masjid yang sudah ada, dan apabila suatu kali masjid itu dibongkar, pahalanya yang tadi ditanamkan ke masjid yang direnovasi itu akan hilang. Apakah benar begitu, Ustaz? Itu pertanyaannya. Jazakillah khairan, Ustaz. Baik, jazakillah khairan, mereka. Kita akan simak jawabannya. Barakallahu fiik. Kalau mengenai wakaf, suami Anda ingin berwakaf masjid, tentu ada aturan yang dibuat oleh pemerintahan setempat. Ada jarak di antara masjid yang sudah ada dengan masjid yang akan dibangun, untuk ada ketentuannya. Bila tidak memenuhi standar ini, tentu tidak bisa. Ya. Kalau kemudian ada keinginan dari masyarakat dan suami Anda setuju untuk menjualnya, dan dia tapi tergantung. Kalau suami Anda belum ikrar wakaf, ikrar itu artinya dia mengatakan walaupun tanpa ada saksi di depan kantor urusan agama atau di badan wakaf. Kalau dia mengatakan di depan anak istrinya saja, itu tanah yang itu sudah Bapak beli dan Bapak tentukan, Bapak nyatakan itu sebagai wakaf untuk bangun masjid. Bila dia sudah berikrar, maka ini tidak bisa dijual dengan alasan untuk renovasi masjid di depan. Yang bis karena ya, karena tanah ini kalau masih sekarang mungkin masih belum bisa dibangun. Kedepannya nanti setahun, dua tahun, tiga tahun warga mungkin makin banyak dan mungkin bisa dibangun setelah itu. Yang dibolehkan oleh para ulama tentu untuk mengistibdalul wakaf, yaitu mengganti wakaf, dijual dengan dipindahkan ke tempat lain, bila ta'attal, ya, bila tidak berguna sama sekali. Umpamanya ada orang berwakaf tanah untuk bangun masjid di suatu perumahan, kemudianlah qadarullah perumahan tadi ditinggalkan oleh semua penghuninya karena satu dan lain hal, umpamanya banjir dan lain-lain, maka masjid itu tidak berfungsi. Maka dalam kasus ini boleh dijual tanah itu dan dipindahkan untuk masjid juga ke tempat yang lain. Ya. Masalah kalau pertanyaannya apakah wakaf tadi satu tadi sudah saya jelaskan kan ya, di mana tidak bisa dia menjual, mengganti seenaknya dia setelah dia berikrar wakaf. Tapi kalau dia belum pernah berikrar wakaf, belum pernah, hanya sekedar dia bilang saya berniat, berniat itu mungkin jadi, mungkin tidak. Karena kalau begini, kalau ini, ntar saya berwakaf ntar. Kalau yang ikrar itu dia mengatakan dengan pernyataan statement yang jelas, saya mewakafkan. Itu yang ikrar. Kalau itu statusnya berarti sudah wakaf. Tidak bisa dia seenaknya menjual dan memindahkan. Tapi kalau belum dia ikrar wakaf, masih dia mengatakan tadi, nanti kalau begini saya mungkin mewakaf atau akan saya wakafkan, berarti belum. Dan dia berkeinginan untuk agar kemaslahatan orang banyak, dia akan jual tanahnya dan dia akan renovasi masjid yang di sebelah, yang di depan. Apakah nanti kalau direnovasi, suatu saat masjidnya direnovasi dan baru hilang pahalanya? Tidak. Ya. Tidak insya Allah ta'ala, karena pahala dia sudah dituliskan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, Ustaz, masya Allah, jazakumullah khair. Jazakumullah khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian Umu Eka di Bandung. Sangat jelas jawaban dari Ustaz, dan semoga ini menjadi pencerahan bagi Umu dan juga bagi yang lain yang memiliki pertanyaan yang sama. Barakallahu fikum. Kemudian kami angkat masih via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat. Silakan di 0218236543. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Iya, silakan, sudah masuk. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu, di mana? Dari Umu Hulairah. Iya, di mana, Umu? Iya, maaf, mohon maaf, dari mana? Dari Bogor. Silakan, silakan pertanyaannya. Mau bertanya tentang ada seorang laki-laki, dia dipinjam uang sama pamannya yang Nasrani. Laki-laki itu masih bujang. Kemudian seiring waktu dengan persyaratan kan nggak bisa bayar jaminannya tanah, dengan persyaratan dibayar kalau sudah mati tamannya, itu katanya. Bagaimana itu hukumnya? Terus ternyata yang meninggal duluan keponakannya, keponakannya muslim. Nah, dan ternyata sampai sekarang tanah itu sudah dibangun oleh anak-anak si paman kos-kosan, dan mereka Nasrani. Jadi bagaimana hukum waris pada anak si ponakannya itu? Karena ponakannya itu sebelum itu terus punya anak, punya istri itu. Baik, sebenarnya ada seorang laki-laki, laki-laki anggap namanya Ahmad, dia pinjam uang ke pamannya, begitu? Bukan, Ustaz, pamannya yang pinjam uang. Oke, pamannya yang pinjam uang, Ustaz. Ya, pamannya Nasrani pinjam uang. Baik. Dengan ada Nasrani namanya yang pamannya Matius. Iya. Yang uang ke keponakannya bernama Ahmad. Nah. Persyaratannya tadi? Persyaratannya bagaimana, Umu? Umu Hera? Syaratnya katanya tanah itu boleh diambil kalau pamannya itu sudah mati. Yang berhutang itu mengatakan begitu, ternyata. Baik, itu persyaratannya. Nah, tidak mati-mati, dan yang mati dengan si Ahmad. Baik. Nah, itu hukumnya bagaimana kepada ahli warisnya, karena dia Nasrani pamannya. Nah. Itu Ustaz ya. Jadi hutang belum dibayar oleh si paman Matiusnya tadi. Bagaimana, Umu? Umu Hera? Ya. Hutangnya belum dibayar? Belum dibayar. Mohon maaf, Umu, dikecilkan saja volume radio TV atau radionya, ada feedback. Umu cukup monitor lewat radio supaya lebih jelas suaranya. Sudah lebih jelas. Baik, jadi gimana? Si Pamu nggak mampu bayar. Si Pamu nggak mampu bayar, jaminannya kan tadi tanah. Iya, tanah jaminannya. Dan memang perjanjiannya boleh diambil tanahnya kalau pamannya sudah mati. Gitu. Itu perjanjian seperti itu. Bisa nggak? Dan perjanjian itu tidak tertulis, cuma antara keponakan dengan si paman. Nah. Ya. Tanah itu berarti adalah jaminan hutang. Ketika dia tidak mampu membayar hutangnya, maka berhak bagi ahli waris untuk menjual tanah jadi dan mereka ambil hak dari bapak mereka yang wafat tadi. Kalau masih ada sisa, dia kembalikan kepada paman yang berhutang tadi. Ya, sudah diurus sama anak-anak yang ponakannya itu, tapi anak-anak paman mengatakan tidak mampu kan bayar sama mereka. Tanah itu sudah dibangun, tanahnya aja, tapi mereka bilang tidak ada yang mampu membayar itu pada saat sekarang. Si Ahmad meninggal tahun 2000. Antara tanah dengan hutang sama nggak nilainya? Yang tahu, kayaknya sih sama. Oh, sama ya udah ambil. Jadi apa di nggak usah diurus aja begitu ya, karena kan. Jadi urus lah, namanya tanah tentu sertifikatnya balik nama segala macam. Jadi diurus sertifikatnya, Ustaz. Ya iya, kalau tak nanti diakui lagi sama si paman itu. Baik, Pak. Insyaallah cukup jelas penyampaian dan jawaban dari Ustaz ya. Insyaallah baik. Alhamdulillah. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Ummu di Bogor. Barakallahu fik. Kami angkat selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat Ustaz yang sudah masuk. Di antaranya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan sewa menyewa kendaraan Ustaz, apabila ada perjanjian dari pihak penyewa bahwa siapa yang menyewa kendaraannya dan kemudian didapatkan cacat pada kendaraannya, maka menjadi tanggung jawab si penyewa. Tidak tertulis di situ apakah kelalaian si penyewa atau tidak. Apakah dimutlakan secara ini diperbolehkan, Ustaz? Jazakallah khair. Kalau si penyewa setuju, tidak ada masalah. Al-Muslimun ala syurutim. Tapi pada dasarnya, kalau itu bukan atas kelalaian, itu tidak menjadi tanggung jawab yang penyewa. Tapi kalau dia setuju menanggung, hukumnya boleh. Kalau tidak dituliskan dalam transaksi sewanya seperti itu, maka pada dasarnya dilihat kondisi cacatnya kenapa. Kalau cacatnya karena kelalaian dia yang penyewa, dia yang menanggung. Kalau bukan kelalaian, kemudian tabrak dari belakang atau dia disenggol oleh motor dan motornya kemudian menghilang lari. Ya, maka di sini dia tidak menanggung kalau tidak ada persyaratan tadi. Tapi kalau sudah ada persyaratan tadi dan dia menyetujui, ya berarti dia wajib menggantinya. Alhamdulillah, jazakumullah khair atas jawabannya. Barakallahu fik. Demikian pendengar yang bertanya, semoga cukup jelas dan semoga bermanfaat. Kami angkat pertanyaan berikutnya dari pendengar kita, Ummu Rini di Kupang. Beliau bertanya, Ustaz, ayah saya sudah meninggal, kemudian beliau meninggalkan ibu dan dua anak perempuan. Ayah saya meninggalkan waris. Tidak. Gimana? Istri tidak ada. Tidak disebutkan, Ustaz. Di sini hanya ibu. Saya khawatir ibu itu istri. Taib. Nanti salah pembagian warisnya. Sebaiknya jangan. Taib. Mohon diperjelas umur ini yang dimaksud dengan ibu ini. Siapa? Supaya lebih jelas, apakah istrinya atau orang tua daripada ayah? Kami angkat pertanyaan berikutnya dari pendengar kita yang lain terkait dengan ahli waris juga, harta warisan. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz, bagaimana membagi waris dari almarhum ibu saya yang statusnya sudah cerai hidup dengan bapak saya? Dan saya dua bersaudara perempuan, sedangkan almarhum ibu memiliki anak laki-laki dari suami yang pertama. Apakah anak laki-laki yang didapatkannya dari suami yang pertama mendapatkan juga harta waris yang diperoleh ibu bersama suami yang kedua pada saat hidupnya? Jazakallah khair. Karena statusnya adalah anak di perempuan ini, ya, walau dari manapun hartanya didapat, kalau dari suami kedua, kalau dari dia bekerja sendiri, atau ada anaknya yang memberikan hibah, atau ada cucunya, atau ada saudaranya, dari manapun hartanya tetap anak tadi dapat. Baik, masya Allah, jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian pendengar kita di Kalimantan, barakallahu fik. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita, Bapak Agus di Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita meminjamkan uang dalam kurun waktu yang cukup lama, kemudian saat pembayaran, apakah tetap nilainya seperti saat pertama kita meminjamkan, atau senilai dengan nilai tukar uang pada saat pembayaran, Ustaz? Jazakallah khair. Kalau dahulu di tahun 71 atau 70, Anda meminjamkan uang senilai 1 juta rupiah, ya, sekarang bertemu dengan teman atau kerabat yang minjam tadi, kata dia, ini uang 1 jutamu. Kalau Anda terima 1 juta, berarti Anda bersedekah banyak sekali. Karena ini 1 juta rupiah di tahun 70, itu hiperinflasinya tinggi. Kata yang diputuskan oleh para ulama di divisi fikih dari OKI dan Liga Dunia Islam, bila hiperinflasinya besar, itu dikembalikan kepada indeks barang yang tetap seperti emas. Di tahun 70 tadi ketika Anda minjamkan uang 1 juta tadi berapa gram emas? Ya, anggap umpamanya emas di waktu itu 20.000 1 gram. Kali 1 juta berarti 50 gram begitu. Ya, 50 gram. Sekarang 1 gram 900.000 lebih. 50 kali 900.000 bisa jadi 45 juta. Berarti kewajiban dia membayar 45 juta. Tapi dia bayar 1 juta dan Anda menerima, alhamdulillah, berarti Anda bersedekah 44 juta. Jelas? Nah, jelas sekali. Ya. Baik, jazakumullah khairah atas jawabannya. Demikian pendengar kita yang bertanya, Pak Agus. Semoga ini menjadi pencerahan bagi Bapak, barakallahu fik. Kami lanjutkan dan perjelas pertanyaan sebelumnya, Ustaz, dari pendengar kita, Ibu Rini di Kupang. Dia bertanya bahwa ayah saya sudah meninggal dan meninggalkan istri dan dua anak perempuan, Ustaz. Meninggalkan istri dan dua anak perempuan. Ayah saya meninggalkan warisan berupa rumah dan tanah. Bagaimana pembagian warisannya? Kami tidak memiliki saudara laki-laki, akan tetapi masih ada saudara perempuan yang masih hidup, 3 orang, Ustaz, dari ayah. Jazakumullah khair. Istri ada anak perempuan dapat 1/8. Anak perempuan 2/3. Berarti 8 dengan 3, 24, 3, 16. Berarti 19 sisa 5. Kalau ayah tadi punya saudari perempuan, ini dinamakan dengan asabah mal ghair, di mana dia mendapatkan 5/24 dibagi rata. Baik, masya Allah. Jazakumullah khair. Demikian Ibu Rini di Kupang. Jelas dari jawaban Ustaz, semoga ini menjadi pencerahan bagi umum yang ada di Kupang, barakallahu fik. Kami angkat selanjutnya pertanyaan via telepon. Masih ada yang waktu tersisa untuk dua penelpon. Silakan di 0218236543. Kami sapa kembali. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Halo. Iya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Kepada Ustaz Irwandi, Pak. Iya, silakan. Dengan siapa di mana, Pak? Halo. Iya, halo, dengan siapa di mana? Saya dengan Rian di Bukit Tinggi. Baik, silakan Bapak Rian pertanyaannya langsung. Silakan Pak Rian. Ya. Halo. Iya Bapak Rian, monitor via telepon saja, jangan lewat monitor radio atau televisi, dikecilkan atau dimatikan. Oke, baik. Baik, silakan langsung pertanyaannya, Pak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Halo. Dengan saya mau bertanya dengan Ustadz Erwandi, Ustadz. Silakan Bapak, pertanyaannya. Ya, saya Rian di Bukit Tinggi, mau menanyakan. Ada mertua saya, dia mau melunaskan hutangnya. Ini terkait riba ini, Ustadz. Yeah. Dia mau melunaskan hutangnya di bank yang sisanya sekitar 50 juta. Tetapi karena tidak memiliki kemampuan untuk melunasinya, yang tinggal satu tahun lagi, dia meminta bantu kepada saya untuk membantu cicilan setiap bulannya yang dia tidak sanggup. Contohnya cicilannya 5 juta. Jadi dia minta bantu ke kami sekitar 2,5 juta setiap bulannya. Sampai satu tahun ke depan. Yang mau saya tanyakan, apakah saya terkena dosa ribanya dalam hal membantu dia mencicil melunasi sisa hutangnya, Ustaz? Ya. Kalau Anda punya uang tunai 50 juta, sebaiknya Anda pinjamkan dan minta mertua Anda tadi melunasinya dan minta dipotong bunga-bunga sisanya. Ya. Pokoknya saja. Ya. Sehingga Anda selamat dari riba dan mertua Anda selamat dari riba. Kalau Anda tidak mampu, kita tidak ada uang sebanyak itu, namanya, maka Anda sampaikan kepada mertua, kan dia yang Anda bantukan 50%. 50% itu niatkan sampaikan kepada dia, yang saya bantu hanya membayar pokoknya, bukan bunganya, Pak. Tetapi kalau pihak banknya mau bagaimana, Ustaz? Ya, Ustaz? Baik, kita... Kalau Anda punya uang kas tunai tadi, halo? Halo, ya? Kalau Anda punya uang tunai, biasanya bank mau... Tapi kalau Anda nggak punya uang tunai, misalnya dia tidak mau. Kalau tidak mau, seperti tadi solusinya, Anda katakan ke mertua, saya nyumbang 2.500.000 membantu, tapi ini bukan untuk bayar bunga bayar pokoknya. Nah, harus dinyatakan seperti itu kepada mertuanya, Ustaz. Demikian, Pak, insyaallah. Cukup jelas, insyaallah jawaban dari Ustaz, Bapak Dian. Baik. Okay, baik. Barakallahu fiik. Nah, majazakallahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dan pemirsa Radio TV, kita terima satu penelpon terakhir di kesempatan pagi ini. Silakan di 0218236543. Kita sapa kembali, silakan. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, umur di mana? Dengan Rizka di Jakarta. Silakan pertanyaannya langsung. Ya, mau nanya itu tentang riba sih. Tahun lalu ibu saya di kampung ngadaikan sawah. Dalam akad gade tidak ada ketentuan waktunya. Pokoknya kalau yang punya sawah udah punya uang baru gade selesai. Dengan ketentuan yang punya sawah tetap ngelola sawahnya. Lalu hasilnya dibagi dua dengan ibu saya. Apakah yang seperti itu riba, Ustaz? Dan bagaimana kalau sudah terjadi, apa yang harus ibu saya lakukan untuk menebus dosa riba tersebut? Dan tadi hasil panen yang terakhir masih ada, Ustaz, itu payahnya harus dikemanain? Dan mohon penjelasannya, bagaimana akad gade yang benar sesuai syari? Bagaimana akad? Baik. Ya, silakan, silakan, Ustaz. Ya, ini murni riba. Berarti ibu Anda yang memakan riba, karena ibu Anda memanfaatkan hasil sawah tadi, ya, imbalan dari pinjaman. Berarti pinjamannya mendapat tambahan banyak hasil sawah. Maka minta ibu Anda bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dan jangan mengulangi kembali. Dan kedepannya apa yang sudah diambil dari padi tadi, hasil sawah tadi, untuk memotong hutang pemilik sawah, baik padi yang ada sekarang maupun padi yang kemarin-kemarin. Pemainnya yang pinjamkan 30 juta, hasil sawahnya dihitung semuanya semenjak terima hasil gadai tadi sudah sampai 10 juta. Katakan kepada dia, utang kalian tinggal 20 juta, kalau ada bayar pada uang ada 20 juta, kalau tidak nanti saya potong lagi dari hasil sawah kalian setiap panen. Dan terakhir, bagaimana gadai yang benar? Gadai itu hanya akad penguat dalam akad tidak tunai. Bila seseorang meminjam uang atau membeli barang dengan tidak tunai, maka ada barang jaminan berbentuk gadai. Fungsi gadai ini tetap milik dari orang pemiliknya. Hasil buat dia mengerjakan. Ya, cuman fungsinya dijaminkan pada saat dia tidak mampu membayar, itu barang gadai yang dijualkan oleh di pemberi pinjaman atau yang memiliki piutang kepada yang pemilik barang gadai tadi. Lalu dia ambil hak piutangnya, tidak ada selisih, dia kembalikan kepada pemilik barang gadai. Ya, cukup. Nah, Ustaz, Masya Allah, cukup jelas jawabannya. Demikian pendengar kita yang ada di Jakarta, barakallahu fik wa jazakallahu khairah. Pendengar dan pemirsa Raja TV, demikian pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini. Dan Ustaz, sebagai ikhtitam dan kesimpulan kajian pagi ini, silakan. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita keteguhan hati dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Semuanya adalah dari Allah Azza wa Jalla. Dan kita minta juga kepada Allah agar Allah mengangkatkan wabah yang menimpa kaum muslimin di negeri ini. Dan semoga bulan Ramadan ini, waktu-waktu yang mustajab, menjadi bermakna bagi kita dalam kondisi ini. Wallahu taufiq wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.